luas juga, tapi dia tentunya bagian dari manhaj. Wallahu a'lam bissawab. Sedangkan kemudian kalau berbicara tentang tauhid, maka dia lebih mengerucut lagi. Karena kalau berbicara akidah, berbicara rukun iman, kalau tauhid, rukun iman yang pertama, lebih fokus kepada rukun iman yang pertama. Itu bagaimana cara kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau manhaj, luas sekali. Metode dalam beragama, baik itu akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab, maka itu manhaj. Wallahu a'lam bissawab. Hal tersebut berdasarkan alasan-alasan berikut ini. Nah, alasan-alasan inilah yang kita sebutkan di beberapa pertemuan terakhir. Dan pada pertemuan yang lalu, kita telah menyebutkan alasan ke-38 dan ke-39. Kata beliau, Hafizullah Ta'ala, sebagai rekap, perhatikan halaman 158. Syariat Islam melarang kita mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia berhak mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Dan sudah kita sebutkan yakni faedah pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan jangan caci maki para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian yang ke-39, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan bintang bagi umat ini yang menjaga mereka dari kesesatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagai bintang untuk para sahabat. Para sahabat untuk umat ini juga bagai bintang. Artinya apa? Memberikan petunjuk, memberikan arah yang benar, agar kemudian tentunya kita tidak salah jalan. Nah, itulah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, poin 38 dan 39. Berikut masuk pada bahasan yang baru, atau lebih tepatnya alasan ke-40. Kenapa semua kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat? Alasan ke-40, masih halaman 158, perhatikan Al-Mushahidun Al-Kiram. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mempercayakan mereka untuk berdakwah ke penjuru negeri. Kata beliau Hafizullah Ta'ala, lihat hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga Muslim dan selain keduanya. Karena banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana percayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in agar mereka kemudian berdakwah ke penjuru negeri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya untuk berdakwah. Tentunya di antara metode dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau misalnya yakni kita kerucutkan gitu ya, maka hanya ada dua kala itu. Yang pertama adalah dakwah secara diam-diam. Setelah 6 bulan baru kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah dengan terang-terangan. Diam-diam dan terang-terangan ini, kemudian kalau misalnya ingin dipecah lagi ke bawah, bagaimana dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat kala itu, ada yang dakwahnya individu, artinya, kalau bahasa kita sekarang mungkin door to door ya, artinya satu-satu didatengin. Ya, Nabi Muhammad kepada sebagian para sahabat kala itu, hingga kemudian mereka menerima Islam. Ya, sahabat kemudian kepada sahabat yang lain secara individu agar kemudian menerima Islam. Dan kita tahu rata-rata 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, rata-rata masuk Islamnya atas dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu individu. Nah, ada lagi kemudian dakwah yang yakni lebih umum dengan yakni khalayak yang ramai. Ya. Kembali kepada bahasan bahwasanya Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah SAW. Karena beliau mempercayakan mereka untuk berdakwah di penjuru negeri. Di antaranya misalnya perkataan Nabi Muhammad SAW, perintah untuk para sahabatnya, perintah juga tentunya untuk kita. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ini umum untuk semua para sahabat kala itu, ini umum bahkan untuk kita sekarang. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Secara zahir maknanya ya ayat Al-Qur'an. Tapi kata para ulama, hadis pun masuk di dalam bahasan tersebut. Bahkan ada yang lebih memaknainya lebih luas lagi. Kata-kata yang baik, kata-kata mutiara pun, asal tentunya merujuk pada firman dan sabda. Artinya bukan firman, bukan sabda, tapi perkataan para ulama yang mereka sadur dari firman dan sabda. Maka itu juga bagian dari ayat, walaupun itu maknanya sangat luas ya. Sebagian para ulama mengerucutkan dengan fokus kepada ayat Al-Quran saja, karena itulah zahir sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang melebarkan maknanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadith. Ayat yang betul-betul sudah dia fahami. Dan kalau kita lebarkan maknanya kepada hadith, hadith yang betul-betul sudah dia fahami. Sampaikan, dakwahkan, dan jangan sampai menyampaikan satu ayat, entah itu betul-betul ayat firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW, yang belum kita kuasai, yang belum kita fahami. Kenapa? Ya karena nanti pasti salah faham. Bukan bisa salah faham, pasti salah faham. Nah, harus betul-betul ayat Al-Quran yang kita fahami dengan penafsiran para ulama'nya, entah itu dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau sabda Nabi Muhammad SAW, entah kemudian diterangkan di sabda Nabi Muhammad yang lain tentang hadis itu, atau keterangan para sahabat untuk hadis itu, atau para ulama' tentang hadis itu. Faham anda, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kala itu tentunya khitabnya untuk para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, tapi maknanya berlaku untuk kita semuanya. Bahkan di antara fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala, ini berlaku juga untuk para pengajar Al-Qur'an. Bahkan secara zahir maka merekalah yang kemudian menyampaikan Al-Qur'an. Ngajar ngaji, guru-guru ngaji itu masuk di makna ini. Al-Mushahidun al-Kiram, Nabi Muhammad SAW perintahkan para sahabatnya untuk berdakwah secara umum dengan hadis yang tadi. Ada lagi kemudian sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad utus spesifik khusus orang-orangnya, kamu kesini, kamu kesana. Kita akan sebutkan nanti. Perlu ingin sebutkan satu fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang makna sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Ditanyakan kepada beliau, apa arti, apa syarah atau keterangan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kata penanya, Wa manil mukallaf biha, siapa orang yang dibebani dengan perintah ini? Siapa yang dibebani dengan khitab perintah ini? Kata penanya, hal hiya khasah bi talibil ilm, apakah dia khusus untuk para menuntut ilmu? Kemudian apa jawaban Syekh? La, hatta ghairahu, kullu mu'minin yastati'u bitabligh yastati'. Apa ini, kecil banget tulisannya. Oh, kullu mu'minin yastati'u ayyuballigh walau ayah talibul ilmi wa kullu mu'min. Enggak mesti. Kata beliau, setiap mukmin yang kemudian memiliki kemampuan, enggak mesti para penuntut ilmu. Ya. Karena itu maknanya sudah sangat jelas, para penuntut ilmu umum untuk semua kaum mukminin. Beban ini ada di pundak kita masing-masing untuk menyampaikan satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW. Setiap mukmin yang bisa, walaupun cuma satu ayat. Ba'dun nas yafham anna ballighu anni walau ayah ala zahirihi wa yakhruju ila al-qura wa ila ad-duwal wa yal'u an-nas thumma yata'arrad ila al-fatawa al-kubra bihaitsu mumkin yaqa' fi haraj. Penanya nyambung pertanyaannya, Syekh, sebagian manusia itu memahami hadis ini betul-betul secara zahirnya saja, pokoknya sampaikan. Akhirnya kemudian dia keluar ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, keluar negeri untuk berdakwah, menyeru manusia. Bahkan kemudian berani untuk berfatwa dalam perkara-perkara yang besar-besar. Bihaitsu mumkin yaqa' fi haraj. Padahal sangat mungkin kemudian dia bisa jatuh pada kesalahan. Kata Syekh, "Idza 'allama an-nas al-Qur'an, idza kharaja yata'allamu al-Qur'an fala haraj. Idza kharaja yu'allimu al-Qur'an fala haraj. Lakin la yajuzu lahu yadkhulu fi la ya'ni fi ma la ya'ni. La yajuzu lahu yatakallam fil ilmi wa huwa ala ghairi basirah. Lakin yu'allimuhu al-Qur'an. Yu'allimuhu al-Fatiha." يعلمهم المفضل جزاه الله خيرا يعلمه تعليم القرآن متيسر ولو ما كان عنده علم يعلمهم القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Ini yang tadi saya sebutkan berkaitan dengan guru ngaji. Kata Syekh, jika dia mengajarkan pada manusia Al-Qur'an, jika dia keluar untuk mengajarkan Al-Quran, gak apa-apa. Ke kampung-kampung, bahkan mungkin sampai tempat-tempat yang jauh, tapi mengajarkan Al-Quran, ngajarin baca. Gak semua guru ngaji kemudian ahli fikih kan? Gak dong. Tapi mereka mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Ustadz, ustazah, di sekolahan, di SD, SMP, SMA, gak mesti kemudian mereka ahli fikih kan? Enggak, tapi mereka mampu untuk mengajarkan Al-Quran. Maka mereka mengajar. Akan tapi kata Syekh, dia tidak boleh masuk dalam perkara-perkara yang dia tidak fahami. Tidak boleh dia berbicara tentang ilmu yang dia tidak berpijak di atas, yakni basirah. Tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak ada pijakan ilmunya. Anda bisa mengajarkan Al-Quran, Anda bisa ilmu tajwid, ajarkan itu. Tapi kalau sudah masuk dalam bab-bab tertentu, Anda tidak memiliki ilmu tentangnya, kata Syekh, jangan berani-berani. Tapi ajarkan Al-Quran, itu yang kamu bisa. lakin yu'allimuhumul Qur'an, yu'allimuhum al-Fatiha. Ajarkan pada mereka Al-Quran, ajarkan pada mereka Al-Fatihah, ajarkan mereka perkara-perkara yang al-mufaddal, yang diutamakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengganjar dia dengan kebaikan. Yu'allimuhum ta'lim Al-Quran mutayassar. Dia ajarkan orang pelajaran tentang Al-Quran yang mudah-mudah. Kalau kita sekarang dari Iqra gitu ya, misalnya. Pertanyaan ini pernah muncul ke ulun pribadi juga dari sebagian para ikhwah. Ustaz, saya bisa baca, tapi untuk ngajar sepertinya kok berat sekali Ustaz. Antum bisa enggak ajarin orang, bahkan mungkin yang paling rendah ikra kayak 1 2 3? Oh, itu bisa. Ana ngaji aja bisa. Ah, ajarkan, antum kan bisa. Ajarkan Al-Quran, karena keutamaannya luar biasa berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Di luar itu, jika anda tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan berbicara. Apalagi kemudian berani berfatwa. Kata Syekh, ta'allamna 'ala nasin la ya'rifuna shay'an min al-'ilmi lakin akhadna 'anhum al-Qur'an wa nahnu sighar fihim khairun wa fihim barakah ghafara Allahu lahum sabaru 'ala at-ta'lim wa sabaru 'ala tawjih at-talabah walau ma kana 'indahum 'ilm lakin 'indahum sabrun 'ala ta'lim an-nas al-Qur'an wa tirdadihim 'alayhim wa tafqihihim fihi hatta yahfazuh. هذا عمل شرعي يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Kata Syekh, kami belajar Al-Quran dari orang-orang yang bukan kemudian misalnya ahli ilmu dalam artian fikih. Enggak mesti ahli fikih. Kami ambil dari mereka Al-Quran, kami waktu itu masih kecil. Pada mereka ada kebaikan, pada mereka ada keberkahan, semoga Allah mengampuni mereka. Guru-guru ngaji kita, apakah mereka kemudian ahli fikih? No. Saya pertama belajar ngaji aja dari ibu, buru-buru ahli fikih. Ibu cuma lulus SD, semoga Allah merahmati beliau. Cuma lulus SD, tapi kan saya belajar Quran sama beliau. Belum ada ikra waktu itu. Alif masih alif di atas A, alif di bawah I, alif di atas U, A, I, U. Gitu-gitu. Baru kemudian ketika ulun waktu itu kelas 5 SD kalau nggak salah. Baru metode ikra itu ada. Dari bapak siapa pengarangnya? As'ad Humam? Ya. Sampai sebagian orang mengira beliau itu nabi ya, karena fotonya ada di belakang buku Iqra. Itu pengarangnya, cikal bakal kemudian keluar metode-metode yang lain, ada qiraati, ada ummi, ada apalagi itu macam-macam ya metode yang lain ya. Nah, itu pelopornya lah. Anda bisa bayangkan bagaimana pahala mengalir ke beliau sampai sekarang. Hah? Luar biasa itu. Dulu kan metodenya ya, tahu huruf hijaiyah dulu, alif, ba, ta, fa, jim. Habis itu kemudian diharokati a, i, u. Kalau ikhlo langsung kan, dari pertama langsung berharokat. Walaupun mungkin harokatnya fathah semua, tapi wah, ya metode lah, metode. Kata beliau, kami belajar Al-Quran kepada orang yang tidak tahu ilmu. Maksudnya ilmu yang lain. Dan saya terjemahkan dengan ahli fikih, enggak. Tapi mereka bisa ngajar Quran. Kami ambil dari mereka Al-Quran. Kami waktu itu kecil, kata Syekh. Pada mereka ada kebaikan. Pada mereka ada keberkahan. Semoga Allah mengampuni mereka. Kenapa? Mereka sabar mengajarkan. Mereka sabar memberikan arahan kepada murid. Wih, berat. Saya pernah ngajar ngaji. Untuk sebagian anak, wah, memang karena kemampuan berbeda-beda, kalau enggak sabar selesai udah. Yang seharusnya dia belum lancar halaman 5 ini, karena kita enggak sabar besok halaman 6 ya. Padahal dia belum lancar karena enggak sabar. Kata Syekh, mereka sabar ketika mengajarkan, mereka sabar ketika memberikan pengarahan. Tapi mereka bukan yang ahli fikih gitu, enggak. Mereka tapi bisa mengajar Al-Quran. Mereka memiliki kesabaran dalam mengajarkan manusia Al-Quran. Dan ini kata beliau amalan yang syar'i. Berkata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ditanya lagi beliau oleh penanya, wahai Syekh, al-ayah huna al-hikmah atau ayatul Quran? Yang dimaksudkan dengan ayat di sini, apakah hikmah? Artinya maknanya lebih luas. Atau ayat Al-Quran saja, betul-betul ayat Al-Quran yang dimasukkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, ayatul Quran. Syekh bin Baz di antara yang berpendapat dengan zahir hadis yang dimaksudkan, yang menyampaikan ayat Al-Quran, ngajarin orang Al-Quran. Al-Mushahidun Al-Kiram, yani sebagian para ulama yang lain tentunya mengatakan bahwasanya وقد ذكر بعض العلماء أن المراد بالآية في الحديث هو الكلام المفيد. قال المبارك فوري رحمه الله في كتابه تحفة الأحوذي في شرح للحديث بلغوا عني إلى آخر أي ولو كانت آية قصيرة من القرآن والقرآن مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجئ به من عند الله ويفهم منه تبليغ الأحاديث بطريق الأولى. Perkataan Al-Imam Al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kata beliau, walaupun ayat yang pendek, sampaikan dariku ilmu tentang ayat Allah Subhanahu wa taala walaupun ayat yang pendek. Dan Al-Qur'an disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Qur'an datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dipahami juga, kata Imam, dipahami juga dari sabda Nabi Muhammad ini adalah bahwasanya menyampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Nah, makanya tadi yang disebutkan ada yang memaknainya zahir ayat saja, ada yang ayat dan hadis. Bahkan waqad dzakara ba'dul ulama anna al-murad bil ayati fi hadzal hadits wal kalamul mufid. Sebagian para ulama berpendapat bahwasa yang dimaksudkan dengan ayat di sini dalam hadis Nabi Muhammad ini adalah perkataan yang berfaedah. Kata-kata yang bermanfaat. Makanya tadi saya sebutkan bisa jadi di antaranya adalah perkataan para ulama, tapi tidaklah para ulama mengatakan satu perkataan kecuali disadu dari firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Kita ulang. Halaman 158, alasan ke-40. Kenapa kita semua harus memahami Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mempercayakan mereka untuk berdakwah ke penjuru negeri. Di antaranya misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW menyuruh atau memerintahkan Mu'ad untuk berdakwah ke Yaman. Juga disebutkan di riwayat yang lain, Mu'ad pernah pulang juga dari Syam setelah berdakwah. entah itu sebelum ke Yaman atau setelah ke Yaman, tapi ke Syam. Syam itu nama lama ya. Sekarang itu 4 negeri ya. Ada Palestina, ada Jordania, ada Lebanon, ada Suriah. Ini namanya Syam. Nabi Muhammad utus Mu'ad bin Jabal, yakni ke Yaman, di mana kala itu rata-rata orang yang ada di Yaman Nasrani. Juga kita tahu sabda Nabi Muhammad SAW, dan kita tahu itu dari kejadian Mu'ad bin Jabal pulang dari Syam. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau melarang Mu'ad, karena Mu'ad ketika datang dia sujud di hadapan Nabi Muhammad. Kata beliau, malaka ya Mu'ad, ada apa kamu ini Mu'ad, kok kamu sujud di hadapan saya? Wahai Rasulullah, saya dapatkan orang-orang di Syam itu kalau ingin menghormati orang lain, mereka melakukan sujud di hadapannya. Makanya saya sujud kepadamu, karena saya hormat. Gak boleh, diri-diri. La tafa'alu, gak boleh, berdiri. Apakah Nabi Muhammad SAW mengkafirkan Mu'ad? Tentu tidak, Mu'ad salah faham. Maksud dia penghormatan, tapi dia salah faham. Makanya keluar sabda Nabi Muhammad SAW, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin aw ayasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Dari kejadian itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika aku ini boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, jika aku ini boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku akan perintahkan istri, wanita, para istri untuk sujud kepada suaminya." Tapi enggak boleh. Tapi kalau boleh, nah para istri itu harusnya sujud. Karena besarnya tanggung jawab yang diemban oleh para suami. Tapi enggak boleh. Tapi hormati. Muliakan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Nabi Muhammad juga mengutus Abu Musa al-Ash'ari, mengutus Ali bin Abi Thalib juga ke Yaman, dan sahabat yang lain ke negeri-negeri yang lain. Dan pemirsa, Nabi Muhammad SAW mengutus para sahabat ke negeri-negeri itu satu orang. Satu. Artinya praktek dari Nabi Muhammad SAW ketika mengutus para sahabatnya ke tempat-tempat tertentu, ke kota-kota tertentu atau negeri-negeri tertentu, satu orang. Bantahan untuk orang yang tidak menerima khabarul ahad. Yang mereka maknai yang namanya khabar ahad itu berita yang disampaikan hanya oleh satu orang. Padahal kalau yang dimaksudkan khabar ahad atau hadith ahad itu satu, dua, tiga. Rawi per generasi itu jenisnya ahad. Tiga atau lebih, enggak sampai sepuluh itu masyhur nama hadisnya. Dua saja aziz nama hadisnya, satu saja gharib. Apakah kemudian jika hadis itu jenisnya gharib, disampaikan dari Nabi Muhammad SAW turun ke sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ul atba', semuanya hanya satu orang, kita terima? Kita terima. Kenapa? Karena memang orang-orangnya terpercaya. Minimal orangnya jujur. Satu orang pun kita percaya. Apalagi banyak, itu hadis mutawatir. Aneh kalau misalnya ada orang mengingkari hadis yang jenisnya ahad, padahal rata-rata hadis ahad. Kalau boleh kita prosentasikan ya 80% ahad. Mutawatir 20% doang. Kalau maksud Anda ingin menolak sabda Nabi Muhammad SAW, ngomong aja saya enggak terima sabda. Enggak usah banyak muter-muter. Karena rata-rata sabda Nabi Muhammad jenisnya ahad. Yang meriwayatkan sabda Nabi Muhammad itu adalah 3, 4, 5 enggak sampai 10 per generasi. Bisa 2 saja, bahkan bisa 1 saja. Nah anehnya ada orang mengingkari hadis ahad, tapi ketika beramal pakai niat. Dan gak bisa gak pakai niat kan? Ya ketika kita ingin mengamalkan sesuatu, mesti terbetik niat di hati. Dan itu riwayatnya hadis ahad. Oh, yang kami tidak terima berkaitan dengan hadis ahad ini adalah kalau berkaitan dengan akidah. Sip. Oke, berkaitan dengan akidah. Siapapun di antara kita ketika kita tahiyat dan begitu selesai tahiyat innaka hamidum majid, kan kita baca doa tambahan tuh. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Dari apa? Dari banyak hal. Dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah Masih Ad-Dajjal. Ini kan semua perkara akidah. Apa hubungannya Ustaz? Periwayatan hadis itu ahad dan jenisnya gharib, cuma satu perawi per generasi. Innamal a'malu binniyat juga gharib, cuma satu perawi per generasi dari sahabat ke bawah. Kita terima tuh, mau akidah ke, mau ibadah ke, muamalah ke, akhlak, hadisnya, levelnya atau derajatnya sahih atau minimal hasan, ya kita terima. Walaupun satu orang saja perawinya. Kenapa? Karena setiap perawinya itu terpercaya minimal shaduq, jujur. Kalau ingin mengingkari saudara Nabi Muhammad SAW, ingkari aja dari awal, enggak usah muter-muter. Kenapa? Karena Anda mengamalkannya secara tidak langsung. Enggak bisa Anda tidak mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW. Kecuali Anda memang setiap beramal enggak niat. Enggak mungkin juga. Setiap kita mau melakukan satu amalan mesti terbetik niat di hati. Dan hadis tentang innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, gharib jenisnya. Hanya satu perawi per generasi. Dan juga yang tadi berkaitan akidah, itu hadis yang gharib. Wallahu a'lam bissawab. Jadi praktek Nabi Muhammad. Jadi pernah ada cerita, ya mudah-mudahan cerita ini benar gitu ya. Ketika seorang guru gitu ya memberikan syubhat itu. Syubhat ketidakmungkinan sampainya sabda Nabi Muhammad ke kita. Apalagi kalau misalnya pembawa beritanya per generasi cuma satu orang. Gimana kalian bisa percaya sabda Nabi Muhammad yang bawa beritanya cuma satu? Kan kemungkinan dia bohong bisa. Kenapa Anda memberikan kemungkinan bohong itu seperti 99%? Harusnya Anda adil dong. Kalau pakai kemungkinan 50-50 dong. Memberikan kemungkinan tapi seakan-akan dia memang pembohong, para perawi itu. Subhanallah. Para perawi itu semuanya kecatat namanya. Kemudian derajat mereka dalam periwayatan hadis semuanya kecatat. Dan derajat mereka dalam periwayatan. Terpercayakah? Jujurkah? Lemahkah? Pendustakah? Suka tadliskah? Macam-macam, kecatat semua. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk syariat ini, keistimewaan agama kita, agama Islam, ilmu ruwat, ilmu rijal hanya ada di agama ini. Karena semua nama perawinya itu terjaga. Gurunya kan ngomong gitu tuh. Dosennya kan ngomong kayak gitu tuh. Padahal dia ketika berbicara seperti itu ingin memberikan keyakinan kepada murid-muridnya akan harusnya kita ini ragu akan sabda Nabi Muhammad SAW karena yang membawa berita cuma satu orang, kata muridnya. Lah Bapak juga ngajar kami dari kemarin, kan Bapak sendirian. Bapak gak ngajar sama-sama kan? Enggak, sendirian Bapak. Kami terima, Bapak ngajarin kami. Ya, berita walaupun datang dari satu orang, selama orangnya itu terpercaya, minimal jujur, diterima beritanya. Makanya Nabi Muhammad mengutus satu-satu ke negeri-negeri yang berbeda-beda. Satu orang. Wallahu a'lam bissawab. Kalau berhadapan dengan orang yang pakai teori-teori relativitas ya repot. Padahal terkadang jika yakni teori tersebut kita kembalikan kepada dia juga, dia mungkin enggak akan mau. semuanya pakai relatif, relatif. Enggak ada yang pasti. Enggak ada yang absolut. Padahal kalau kita balikin ke dia, misalnya dia yang ngomong laki-laki nih. Bapak laki-laki ya? Oh, iya dong. Yakin, Pak? Oh iya dong, saya laki. Ah, gimana? Saya enggak yakin, Pak. Coba, Pak. Buka dulu misalnya, pengen lihat betul enggak laki-laki. Ada yang absolut. Ada yang betul-betul yakni ainul yakin. Sesuatu yang pasti itu ada, subhanallah. Ya begitulah orang yang ingin berikan syubhat yakni kepada kaum muslimin untuk mendustakan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dengan teori-teori yang macam-macam. Kalau yang ngomong memang enggak sholat gitu ya. Kalau yang ngomong memang yakni meninggalkan semua syariat, bahkan bisa jadi yang ngomong ya memang orang kafir tapi kemudian memperlihatkan keislaman. Tapi kalau yang ngomong itu sholat dia, kan simpel kita nanya, kamu tahu yakni detail sholat dari mana kalau bukan dari Nabi Muhammad SAW? Artinya Anda pakai sabda Nabi Muhammad kan? Karena detail sholat di Quran enggak ada. Jangan sampai kita mengambil yang kita pengen saja, yang enggak sesuai dengan hawa nafsu, kita buang. Enggak bisa. Namanya Islam, muslimnya itu ya berserah diri dong. Tunduk dan patuh, itu muslim. Tunduk dan patuh, itu muslim. Itu yang tidak difahami oleh non-muslim. Dikiranya kita ini orang bodoh. Enggak, kita hanya orang taat. Banyak hal dalam syariat ini, kalau Anda ukur dengan akal dulu, ya enggak masuk. Tapi tugas kita pertama kali at-taslim. Berserah diri. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian poin ke-41. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sedikit bebannya dan tidak mengada-ada sesuatu yang baru dalam agama. Inilah para sahabat. Inilah alasan kenapa kita harus memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat adalah orang yang sedikit bebannya, maksudnya jarang salah. Bersalah mereka, manusia kok, tapi jarang salah. Perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di halaman 139. Sering kita ulang ini. Kata beliau radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqallaha takallufan." Ini. "Wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha halan ila akhir." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, ingin menjadikan satu generasi suri tauladan dia, hendaklah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti mereka." Kenapa memangnya para sahabat itu? Karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya. Ini bahasan kita. Bersalah mereka, lalu mereka manusia kok. Yang maksum kan Nabi Muhammad. Para sahabat gak maksum. Tapi secara kolektif iya, tapi individu no. Paling sedikit bebannya, jarang salah. Tapi bisa salah. Lalu sebagian mereka juga berijtihad dan kemudian salah kok. Paling sedikit bebannya dan paling lurus petunjuknya serta paling baik keadaannya. Petunjuk paling lurus, keadaan paling baik. Ya iya dong, hidup bersama Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajma'in. Itulah alasan kenapa kita wajib mengikuti, wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Karena mereka adalah orang yang paling jarang salah. Sorry. dan mereka tidak mengada-ngada sesuatu yang baru dalam agama. Iya, untuk apa mengada-ngada? Lawan yang jelas-jelas syariat dari Allah saja, entah itu perintahnya atau juga larangannya, perintah Nabi Muhammad atau juga larangannya, enggak bisa maksimal semuanya kemudian kita lakukan. Yang jelas saja kita belum mampu melakukan semuanya, kan? Baik itu melakukan perintah atau meninggalkan larangan, yang jelas kita masih belum bisa maksimal. Kenapa kemudian kok mau menghabiskan harta yang banyak, tenaga yang banyak, apalagi harta, tenaga, waktu untuk mengamalkan satu amalan Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, dan mendakwahkannya pula Nabi enggak pernah ajarkan. Tapi kenapa kemudian banyak yang ikut? Karena kebatilan itu ringan. Ingat kita bahas kemarin di talbis iblis. Kemarin hari apa kemarin? Hari Ahad ya. Tentang talbis iblis untuk para pendakwah, para pemberi nasihat, para penutur cerita. Kenapa kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka sampaikan, yang mereka amalkan, pengikutnya banyak? Karena kebatilan itu ringan, kata imam. Dan kebenaran itu berat. Kita kalau bahas sholat aja nih, yang wajib, itu sudah cukup berat. Apalagi subuh sama asar. Dua salat yang diawali dengan istirahat sebelumnya. Berat. Siapapun di antara kita misalnya yang menghabiskan waktunya, tenaganya, uangnya untuk satu amalan yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan. Apakah salat Anda sudah on time, lima waktu, dan di masjid untuk kasus di luar pandemi? On time berjamaah di masjid untuk kasus di luar pandemi misalnya. Sudah belum? Belum. Di masjid alhamdulillah, tapi apakah lima-lima waktunya kemudian bersama takbiratul ihram imam? Kadang enggak, kadang masbuk kok. Itu yang wajib aja, dan itu baru kita bahas sholat. Belum kemudian sholat-sholat sunnahnya. Sholat sunnah rawatib misalnya yang 12. Dua sebelum subuh, empat sebelum duhur, dua setelah maghrib, dua setelah isya, belum. Dua rakaat setelah wudu, dua rakaat tahiyatul masjid, dua rakaat antara adzan dan iqamah, dua rakaat salat isyraq, atau minimal dua rakaat salat duha, minimal dua rakaat salat malam, dan kemudian ditutup dengan satu witir. Sudah belum? Belum. Belum. Itu yang jelas wajibnya dan jelas sunnahnya, dan baru perkara salat. Kita belum bahas zakat dan yang berkaitan dengan harta di sekitarnya. Kita belum bahas puasa dan kemudian yang wajib dan juga yang sunnah. Kenapa? Karena kebenaran itu berat. Tapi bukan berarti mustahil untuk kita pikul. Bisa kita lakukan. Tapi itu sudah berat. Kenapa kemudian kebid'ahan laku, dagangan bid'ah itu laku? Karena apa? Ringan. Perkataan imam, yakni Ibnu Jauzi. Ya, di talbis kita bahas ya. Ya. لِأَنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ, kata beliau, وَالْبَاتِلُ, apa itu istilah beliau, خَفِيفٌ, karena kebenaran itu berat dan kebatilan itu ringan. Bisa Pit nanti jadi video Pit? Kebenaran itu berat, kebatilan itu ringan. Makanya dagangan dengan kebid'ahan laku di sana sini. Apa? Ringan, rame, seru, asik. Wallahu a'lam bishawab. Dan berbagi kemudian begitu keluar dari majelis itu merasa, pengajian bagus banget. Padahal isinya joget-joget doang. Talbis. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Nomor 41, saya ulangi, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sedikit bebannya dan tidak mengada-ada sesuatu yang baru dalam agama. No. Di hadapan mereka dalil, di hadapan mereka Quran jalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Level para sahabat itu ngikutin Nabi Muhammad SAW sampai level di mana mereka enggak nanya lagi. Iya, mereka sampai level enggak nanya lagi. Walaupun mereka tahu mana yang khusus spesial buat Nabi Muhammad dan umatnya enggak boleh, mereka tahu juga. Tapi ketika ada sesuatu yang sangat penting bagi mereka dan mereka harus tanyakan, ya mereka nanya. Tapi banyaknya mereka enggak nanya. Nabi Muhammad lakukan, ikut. Nabi Muhammad tinggalkan, tinggal. Tanpa bertanya sebab terkadang para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ikut aja pokoknya. Kayak kasus ketika Nabi Muhammad pakai cincin emas, semuanya ikut. Nabi pakai, pasti benar udah. Begitu turun larangan untuk laki-laki kaum muslimin menggunakan emas, Nabi Muhammad tanggalkan, mereka juga enggak banyak tanya. Rasul udah enggak boleh ya? Enggak. Nabi buang? Buang juga. Gitu tuh para sahabat. Tunduk dan patuhnya levelnya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW menanggalkan sendalnya. Tapi bukan berarti para sahabat enggak bisa nanya waktu itu, karena sedang sholat. Nabi Muhammad SAW melepas kedua sendalnya, sholatnya pakai sendal waktu itu tentunya. Karena ya langsung tanah lantainya, enggak kayak kita karpet. Kemudian semua sahabat mereka melepaskan sendalnya, Nabi Muhammad lepas juga. Bukan mereka enggak mau nanya, lagi sholat kok. Begitu selesai, Nabi Muhammad dengar dong. Ya saat masjid ngelepas sendal, ya kedengeran pastinya. Ma hamalakum ala ilqaini alikum. Apa yang menyebabkan kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Wahai Rasul, kami melihat engkau melepaskan sendalmu. Ya kami lepas. Alasannya enggak tahu kami. Penting kamu lakukan, kami lakukan. Tadi itu aku pakai, tak taunya kemudian dikabarkan oleh Jibril, ada kotornya makanya aku lepas. Ya kami enggak tahu itu. Para sahabat tuh gitu. Sampai level enggak nanya. Radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir, poin 42. Di antara alasan kenapa kita harus memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat adalah bahwasanya para sahabat adalah orang yang paling para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kembali kepada Allah Ta'ala, maka wajib mengikuti jalannya. Ucapan-ucapan dan keyakinannya yang merupakan seutama-utamanya jalan. Kata beliau, lihat Quran surah Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya, thumma ilayya marji'ukum فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَعْتَعْمَلُونَ Sorry. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 15 yang artinya adalah, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Maksudnya para sahabat. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Perintah dari Allah untuk kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Karena diterjemahkan, sabila man anaba ilayya itu adalah para sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ini sementara yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilafullah, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rifkan TV Relay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah seseorang yang berbohong ketika sedang berpuasa dapat membatalkan puasa? Tidak, tapi pahalanya berkurang pasti. Pahalanya berkurang pasti, tapi puasanya sah. Cuman ya sayang ya. Karena harusnya di antara tujuan Anda berpuasa, ketika kemudian aliran darah Anda menyempit untuk syaitan, Anda terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, di antaranya berbohong. Harusnya puasa tersebut membuat Anda malah enggak bohong. Tapi jika pertanyaan apakah puasanya sah, ya sah dong. Karena dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa secara zahirnya. Tapi tentunya yakni pahalanya pasti berkurang dan sayang. Dan apa sayangnya ya? Anda menahan dahaga, Anda menahan lapar. Tapi kemudian Anda tidak bisa menahan lisan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Maka seharusnya puasa Anda menahan Anda dari berkata-kata yang tidak pantas, di antaranya adalah berdusta atau berbohong. Wallahu a'lam bissawab. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla fa inna laysa lillahi haja fi ay yada'a ta'amahu wa sharabahu." Atau kama qala SAW, "Fa laysa lillahi haja fi ay yada'a ta'amahu aw sharabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta atau perbuatan kebodohan yang lain, maka Allah tidak butuh dia untuk dia meninggalkan makanan dan meninggalkan minuman. Kenapa? Ya percuma. Anda lapar, Anda haus berpuasa, tapi lisannya tetap kotor. Dan apakah boleh berbohong untuk menghindari mudarat? Khawatir kalau berkata jujur akan mendapatkan mudarat. Wallahu a'lam bishawab, jika mudarat yang dimaksudkan adalah kemudian berakhir pada kematian, jika berakhir pada kematian, boleh. Disebutkan dengan istilah tauriyah. Mengatakan sesuatu agar dipahami yang lain. Mengatakan sesuatu yang kita inginkan satu makna, tapi agar dipahami dengan makna yang lain. Contoh kayak Nabi Muhammad SAW di masa perang, tentunya juga itu ya, di masa di mana Nabi Muhammad juga diburu ya, ketika melewati satu perbatasan dan ditanya dari mana asalnya, kalau Nabi Muhammad SAW katakan asalnya dari Madinah misalnya, katakan ini Madinah, ini Syam, lebih jauh lagi Nabi Muhammad mau ke Mekah. Kok dikatakan Nabi Muhammad misalnya dari Madinah, repot karena orang lagi ngincar beliau. Tapi beliau mengatakan ana minal ma, saya dari air. Maksud Nabi Muhammad dari air mani aku tercipta. Tapi dengan perkataan tersebut dipahami, oh air. Negeri Syam terkenal dengan melimpahnya air. Oh, orang Syam, lewat. Gitu loh. Kenapa? Karena perhitungannya, kalau mengatakan apa adanya, mati. Itulah, kalau misalnya yang Anda maksudkan dengan kemadaratan di sini adalah sampai level kematian, ya, maka tauriyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, karena terdesak. Karena terdesak dan yakni kemadaratan yang diambang atau di depan mata adalah mungkin kematian. Kok dulu kami santri gitu ya, tauriyahnya enggak benar. Nih Bu, jangan dicontoh ya. Apalagi ada anak saya ntar nih. Jangan dicontoh ya, anak saya lah. Jangan dicontoh ini. Tapi dulu kami melakukannya, cuman salah ini. Tauriyah. Izin ke ustaz, tat. Izin ke pasar. Ada apa? Beli obat, tat. Obat sakit perut. Ustaz fahamnya obat sakit perut, beli obat. Padahal maksud kamu ya, kamu pengen makan mie ayam karena lapar. Nah, itu enggak benar itu. Tapi itu santri lah waktu itu ya. Allah bisa. Itu tauriyahnya enggak benar. Kenapa? Enggak ada perkara darurat padanya. Namanya juga santri ya. Tapi tolong jangan diikuti ya. Allah bisa. Dan anak saya enggak dengar ya. Itulah dulu santri nakal, enggak tahu siapa orangnya. Oke. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Menurut Ustaz, bagaimana jika kita mengarahkan anak kita ketika dewasa nanti untuk mengambil jalan mempelajari agama Allah, misal mempelajari ilmu hadis, tafsir dan sebagainya, atau kita biarkan anak memilih sesuai minatnya? Arahkan boleh, arahkan boleh, maksa jangan. Tidak sedikit di antara teman-teman saya dulu ketika di pesantren itu dipaksa orang tua. Dan rata-rata enggak selesai. Rata-rata enggak selesai. Tapi ketika orang tua memasukkan pesantren, adalah sedikit unsur paksaan. Maksudnya bukan paksaan, kita punya power untuk mengarahkan. Karena tujuan kita itu bukan kemudian dia ahli bidang ABC, enggak ada. Dia jadi anak soleh, itulah goalnya. Dan kita tidak semampu itu untuk mencetak mereka jadi anak saleh. Kita perlu bantuan eksternal. Internal dari kitanya kita berikan contoh yang baik. Internal dari kitanya kita sudah mengajarkan hukum agama Islam basic. Internal dari kitanya kita mendoakan selalu anak kita agar jadi anak yang saleh. Eksternalnya kita minta bantuan ustaz-ustazah di luar. Ilmu-ilmu yang kita enggak mampu menyampaikannya. Arahkan. No problem. Saya ingat sekali dulu sebelum pesantren, sejak kelas 3 atau kelas 4 SD, sudah dicekokin mama tentang pesantren. Tadinya saya gak mau. Tapi lambat laun, oh iya ya. Akhirnya, alhamdulillah selesai. Dua di antara anak ulun juga ke pesantren, walaupun sekarang sedang pembelajaran jarak jauh karena pandemik ini. Tapi saya gak pernah paksa. Tapi kita arahkan. Ke pesantren ya nak. Pertama gak mau. Tapi istri saya juga. Dari kelas berapa dia itu udah. Memberikan maklumat tentang pesantren. Di akhir-akhirnya kemudian. Mak saya mau. Wah itu. Berarti pilihan dia sendiri. Dan saya tanamkan ke mereka. Saya juga masih belajar untuk mendidik anak. Harapan kami sebagai orang tua. Kamu jadi anak yang saleh dan saleh. Itu udah goalnya itu. Dan untuk mencapai itu ada ilmu yang kamu harus tapaki. Ilmu agama harus kamu tapaki. Gak sekonyong-konyong jadi anak saleh. Enggak, kamu harus tapaki jalannya. Itu goalnya. Kalau kemudian bantu terus dengan doa ya. Akhirnya kemudian misalnya anak Anda menjalaninya dengan doa Anda, dia mudahkan, Allah mudahkan dia untuk belajar agama. Akhirnya ahli dalam bidang-bidang yang Anda inginkan itu, itulah yang kita inginkan. Tapi goalnya, Anda meninggal dan mereka mendoakan untuk Anda. Wallahu a'lam bishawab. punya anak kemudian titelnya berjejer depan belakang namanya, orang tua meninggal nggak pernah mendoakan, ya sama aja percuma punya anak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah bermanfaat, sadar dan khilaful, mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa tentunya ini hari Kamis, bahasan mulia dengan manhaj salaf, maka bagi Anda penanya mendapatkan kitab ini gratis. Untuk yang di Banjarmasin nanti akan dihubungi oleh Akh David di mana ngambilnya, plus dapat bonus ya tanggalan Hijriah. Tapi kalau Anda berdua nih penanya di luar Banjarmasin, maka kami akan kirimkan ini saja dan Anda tanggung yakni ongkos kirimnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.